Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, kita masih dalam pembahasan ahli tafsir yang masyhur dari kalangan para sahabat, di antaranya adalah Abdullah ibn Abbas. Kita ulang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, huwa bin ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah anak paman Rasul alaihi salatu wassalam. Ulida qabla al-hijrati bi 3 sinin, beliau lahir sebelum hijrah 3 tahun. 3 tahun sebelum hijrah beliau dilahirkan. Lazama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li'annahu bin ammihi. Beliau bermulazamah mendampingi Rasul alaihi salatu wassalam sejak kecil dikarenakan beliau anak pamannya, sepupunya sendiri. Wa khalatuhu Maimunah tahta an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bibi beliau Maimunah istri Rasul alaihi salatu wassalam. Fadhammahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi. Suatu ketika Nabi SAW pernah mendekap, mengangkat Ibnu Abbas dan mendekapnya ke dadanya. Dan beliau mendoakannya, waqala, Allahumma alimhu al-hikmata, ya Allah, anugerahkanlah untuknya al-hikmah, al-ilm, dan pemahaman. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, al-Quran, al-kitab. Waqala lahu, hina wada'a lahu wudu'ahu, Allahumma faqihhu fid-dini. Dan juga Nabi SAW pernah mendoakan Ibnu Abbas di saat Ibnu Abbas menyiapkan air wudu Rasul SAW. Allahumma faqihhu fid-din. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama ini. Al-fiqh adalah al-fahm. Fahamkanlah dia tentang agama ini. Kita lanjutkan. Qala fakana bihadha ad-du'a al-mubarak. فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه. Maka dengan sebab doa yang barakah ini dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menjadi habral ummah, beliau menjadi tinta lautan umat Islam. Fi nashri tafsir, dalam menyebarkan ilmu tafsir wal fiqh, dan ilmu fiqh. حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه. Di mana Allah Azza wa Jalla juga memberikan taufik kepada beliau radhiyallahu anhu untuk semangat dalam talabul ilm dan serius fi talabih, dalam mencarinya. Wassabri ala talaqqihi bidzalik, dan beliau bersabar. Allah berikan taufik untuk bisa bersabar dalam mempelajari ilmu. Wa badlihi, dan menyebarkannya. Fanala bidzalika makanan 'aliyan, sehingga dengan sebab itulah beliau meraih makanan 'aliyan, posisi yang tinggi. Nah, ini di antara sebab berkembang tumbuhnya ilmu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu dengan yang pertama merupakan taufik tentunya dari Allah Azza wa Jalla, yang kedua karena barakah doa Nabi alaihi salatu wassalam untuknya. Allahumma faqihhu fid-din. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama ini. Dan juga yang ketiga di antara sebab berkembangnya dan meluasnya ilmu Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang ketiga adalah dikarenakan serius sungguh-sungguh dalam talabul ilm. Sungguh-sungguh dalam talabul ilm. Nah, sehingga jika seorang ingin sukses meraih ilmu agama ini, untuk menjadi seorang yang berilmu tentang agama Islam, butuh adanya al-jid, keseriusan dan kesungguhan dalam talabul ilm. Dan juga disebutkan juga tentang keutamaan Ibnu Abbas, dan diantara sebab mengapa Ibnu Abbas radhiyallahu an beliau menjadi seorang alim yang besar, yang ilmunya itu seperti lautan, diantara sebabnya juga dikarenakan beliau adalah orang yang cerdas, yang zaka, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Maka dengan Sebab-sebab inilah beliau meraih ilmu yang sangat tinggi. Sampai-sampai di dalam sebuah athar disebutkan bahwa di saat wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengajak teman-temannya untuk belajar menjumpai sahabat-sahabat yang besar, kibar as-sahabah. Beliau setiap harinya mengunjungi rumah-rumah para sahabat yang senior, mempelajari dari mereka ilmu, belajar ke rumah-rumah para sahabat yang lebih tua darinya. Demikianlah, serius dalam talabul ilmu. Demikianlah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Juga diriwayatkan dalam sebuah athar, kata Ikrimah, salah seorang murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu rahimahullah, Ikrimah pernah mengatakan, "Kana Ibnu Abbas yadha'ul qiblah 'ala rijli yu'allimuni al-Qur'an wal fara'id." Dahulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yadha'ul qiblah, beliau mengikat, meletakkan tali di kakiku, diikat kakiku untuk duduk di hadapannya, dan beliau yu'allimuni al-Qur'an al-Fara'id, beliau mengajarkan kepadaku Al-Qur'an dan Al-Fara'id. Menunjukkan semangat Ibnu Abbas dalam talabul ilm, dan bahkan beliau semangat dalam menyebarkan ilmu. Beliau semangat dalam menyebarkan ilmu, beliau memiliki majlis-majlis ilmu yang dihadiri oleh banyak murid-muridnya, sehingga ilmu Ibnu Abbas tersebar. Sampai-sampai Ikrimah mengatakan demikian, sampai-sampai aku pernah diikat kakiku di hadapan Ibnu Abbas untuk duduk belajar Al-Quran dan belajar ilmu al-fara'id. Inilah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai contoh teladan bagi kita. Al-hirs al-ilm, memiliki semangat dalam al-ilm, mempelajarinya, menyebarkannya. Qala hatta, kita lanjutkan, qala hatta kana amiral mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yad'uhu ila majalisihi wa ya'khudh biqawlihi wa ya'khudhu biqawlihi. Sampai-sampai di zaman Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, di saat beliau menjadi khalifah, beliau mengundang Ibnu Abbas untuk hadir di majelis-majelisnya, majelis pemerintahan, yang mana keumumannya majelis-majelis pemerintahan itu bukan orang-orang yang masih muda usianya yang ada di ikut bermusyawarah di majelis tersebut. Tetapi Umar bin Khattab, beliau mengajak Ibnu Abbas yang usianya masih muda, diajak untuk hadir di majelis-majelis orang-orang besar dari kalangan para sahabat di saat Umar menjadi khalifah. Faqala al-muhajirun, maka para muhajirin, orang-orang muhajirin dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berkomentar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ala tad'u abna'ana kama tad'u Ibnu Abbas wa ibnu Umar? Kenapa Anda tidak mengundang anak-anak kami sebagaimana Anda mengundang juga Ibnu Abbas? Kenapa Anda hanya mengundang Ibnu Abbas sedangkan kami ini punya anak yang sebaya dengan Ibnu Abbas? Kenapa juga tidak diundang juga?" Maka Umar bin Khattab menjawab, faqala lahum, maka kata Umar, "Dzakum fatal kahul. Fatal kahul lahu lisanun sa'ul wa qalbun aqul." Anak ini memiliki, adalah anak yang fata, pemuda yang menginjak dewasa. Al-kahul yakni menginjak usia dewasa. Lahu lisanun sa'ul, dia memiliki lisan yang banyak bertanya. Dan semangat dalam talabul ilm, bertanya tentang ilmu. Wa qalbun aqul, dan memiliki banyak akalnya, yakni berakal, cerdas. Thumma da'ahum dzata yaum, kemudian suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah memanggil Ibnu Abbas suatu hari, fa adkhalahu ma'ahum, maka Umar membawanya masuk, liyuriyahum minhu ma ra'ahu. Umar di sini ingin menunjukkan kepada sahabat-sahabatnya tentang posisi kemuliaan yang ada pada Ibnu Abbas, yang beliau tahu tentang kemuliaan Ibnu Abbas. Beliau ingin tunjukkan kemuliaan yang ada pada Ibnu Abbas kepada sahabat-sahabat yang lebih tua. Faqala Umar, maka Umar di majelis tersebut dengan sahabat-sahabatnya yang sudah tua, dan juga di situ ada Ibnu Abbas bersama mereka, maka Umar ingin menampakkan keutamaan Ibnu Abbas. Maka Umar berkata kepada mereka, "Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath?" Apa pendapat kalian, apa yang kalian fahami dari surat An-Nasr, firman Allah Azza wa Jal, "Idza jaa nasrullahi wal fath?" Apabila telah datang pertolongan Allah dan pembukaan Makkah. "Ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja," dan kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir," maka bertasbihlah kamu kepada Allah dan mintalah ampun kepada Allah. "Innahu kana tawwaban," sungguhnya Dia Maha Pengampun. Apa pendapat kalian, apa yang kalian ucapkan tentang surat ini? Faqala ba'dhum, maka sebagian kawan-kawan Umar bin Khattab yang dalam majlis itu menjawab, ayat itu jelas, "Umirna an nahmadallaha wa nastaghfirahu idza futiha alaina." Ayat itu menunjukkan bahwa kami itu diperintahkan oleh Allah untuk memujinya, untuk memuji Allah dan untuk beristighfar kepadanya, "idza futiha alaina," jika telah dibukakan kemenangan atas kami. Dan sebagian lagi, wasakata ba'dhum, sebagian teman-temannya Umar diam. Sebagian bisa menjawab, jawabannya adalah ayat itu, secara zahir demikian maknanya. Secara zahir maksud dari ayat itu bahwa kita memang diperintah oleh Allah untuk beristighfar, memuji Allah setelah mendapat kemenangan. "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih," maka pujilah Allah, bertasbihlah kepada Allah dan beristighfar kepadanya. Nah, secara zahir benar, tetapi di sini Umar bin Khattab sallallahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak menginginkan itu. Beliau menginginkan maksud dari ayat ini. Bukan secara zahirnya, tapi maksud batinnya, maghza dari ayat ini. Ada makna di balik ayat itu. Apa makna di balik ayat ini? Itu yang beliau inginkan, bukan makna zahir. Nah, makna zahir demikian yang disebutkan oleh teman-temannya itu benar, tetapi yang diinginkan oleh Umar bin Khattab adalah makna di balik itu. Apa makna di balik itu? Maka sebagian menjawab dan sebagian diam. Maka setelah Umar bin Khattab bertanya kepada mereka, maka beliau menunjukkan pertanyaan itu kepada Ibnu Abbas. Faqala Umar li Ibnu Abbas, maka Umar bin Khattab mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Akadzalika taqul?" Apakah demikian yang kamu ucapkan juga wahai Ibnu Abbas? Apakah pendapatmu tentang ayat ini? Apakah sama seperti mereka? Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan, "La, tidak." Qala, "Fama taqul?" Maka Umar berkata, "Apa yang kamu katakan tentang ayat ini?" Ibnu Abbas kemudian menjawab, "Huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ayat itu turun memperingatkan ajal, waktu wafatnya Rasul alaihi salatu wasallam. Sebentar lagi akan datang waktu wafatnya Rasul alaihi salatu wasallam. "A'lamahu Allahu lahu," yang Allah kabarkan kepadanya bahwa sebentar lagi ajalnya sudah mendekat. "Idza jaa nasrullahi wal fath," apabila telah datang pertolongan Allah, "wal fath," dan pembukaan Makkah. "Fadzalika 'alamatu ajalik." "Fadzalika 'alamatu ajalik." Maka itu berarti tanda ajalmu sudah dekat. Ini kata Ibnu Abbas. Jadi maksud yang dibalik makna ayat ini adalah Allah mengabarkan kepada Nabi bahwa ajalnya Rasul sudah dekat. Jika telah datang pertolongan Allah, maka mintalah ampun kepada Allah, bertasbihlah kepada Allah, pujilah Allah, karena itu adalah tanda dekatnya ajalmu. "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir," maka bertasbihlah kepada Rabbmu dan beristighfarlah. "Innahu kana tawwaba," sungguhnya Dia Maha Tawwaba, Maha Pengampun. Maka Umar berkomentar, "Qala Umar, ma a'lamu minha illa ma ta'lam." Tidaklah aku ketahui dari ayat itu kecuali seperti apa yang kamu ketahui. Inilah di antara keutamaan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, di antara pujian yang ada pada Ibnu Abbas dari para sahabat yang senior juga, apa yang diucapkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "La ni'ma turjumanul Qur'an Ibnu Abbas." Sebaik-baik penafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Ini ucapan Ibnu Mas'ud yang usianya jauh lebih tua daripada Ibnu Abbas. Ibn Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah. Adapun Ibn Mas'ud, kapan lahirnya? 10 tahun sebelum diangkatnya Rasul menjadi seorang Nabi. Kata Ibn Umar, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sebaik-baik penafsir Al-Quran adalah Ibn Abbas. Lau adraka asnanana ma'asharahu minna ahadun. Seandainya Ibn Abbas itu mendapati usianya itu setara dengan kami, sebaya dengan kami, ma'asharahu minna ahadun, tidak akan ada yang bisa menandingi ilmunya sedikit pun dari kami. Seandainya Ibnu Abbas itu umurnya sebaya sepadan seperti kami, pasti tidak ada yang bisa mencapai 1/10 dari ilmu Ibnu Abbas. Tetapi Ibnu Abbas waktu itu masih kecil, masih muda. Tapi maksud sudah lanjut usianya. Ai maka nadhiran lahu. Ai, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maksudnya tidak ada tandingannya jika dia itu umurnya sebaya dengan kami, pasti tidak ada tandingannya. Hadza ma anna Ibnu Abbas 'asha ba'dahu 36 sana. Ucapan Ibnu Mas'ud ini keluar sedangkan Ibnu Abbas itu masih hidup 36 tahun sebelum wafatnya, atau ucapan Ibnu Mas'ud ini keluar sebelum wafatnya Ibnu Abbas 36 tahun. Jadi Ibnu Mas'ud meninggal, kemudian Ibnu Abbas hidup setelah meninggalnya Ibnu Mas'ud 36 tahun. Jadi ucapan Ibnu Mas'ud ini keluar 36 tahun sebelum wafatnya Ibnu Abbas. Bayangkan, maksudnya masih kecil, masih panjang usia beliau, masih semuda itu. Ibnu Mas'ud sudah memujinya, Fama dhannuka, maka apa pendapatmu? Bima ketasabahu ba'dahu minal ilm. Apa pendapatmu tentang ilmu yang diraih oleh Ibnu Abbas setelah itu? Masih mudanya jadi seperti ini. Maka bagaimana jika dia sudah bertambah usianya? Dan otomatis, mayoritas, kebanyakan orang-orang yang bergelut dalam bidang al-ilm, terus memiliki insyighal, kesibukan dengan talabul ilm, kebiasaannya itu semakin bertambah waktu, semakin bertambah ilmu, dan semakin berkembang ilmunya. Masih kecil, dia bergelut dalam bidang ilmu. Jika terus bertambah umurnya, otomatis kebiasaannya itu semakin bertambah. Ilmunya dia semakin bertambah. Demikianlah, setiap orang yang mempelajari suatu bidang ilmu, jika dia bergelut dalam bidang ilmu tersebut, otomatis semakin bertambah usianya, semakin mumpuni, semakin kokoh, semakin kuat ilmu dia, selama dia tidak tersibukkan dari hal-hal yang lain. Berbeda jika seorang itu tersibukkan dengan ilmu-ilmu dunia atau dengan pekerjaan-pekerjaan dunia yang lain, yang awalnya fokus dengan ilmu, kemudian berjalannya waktu dia mulai sibuk dengan dunia. Nah, di sini tidak berkembang ilmunya. Ilmunya akan berkurang, bahkan bisa sampai hilang ilmunya. Itu jika dia teralihkan dan tersibukkan dengan perkara-perkara lain. Tetapi jika seorang itu terus bergelut dalam bidang ilmu, tidak dia tinggalkan, maka yang terjadi adalah semakin bertambah, semakin kuat, dan semakin berkembang ilmunya. Demikianlah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan ucapan yang tentang Ibnu Abbas, memuji Ibnu Abbas yang padahal beliau waktu itu masih muda. Maka bagaimana jika dia bertambah ilmunya? Otomatis ilmunya itu semakin meluas, semakin bertambah, dan semakin berkembang. Faqala Ibn Umar radhiyallahu anhu li sa'ilin sa'alahu, di antara pujian rekomendasi dari para sahabat yang lain tentang ilmu Ibn Abbas. Ibn Umar radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang suatu ayat, ada seorang yang bertanya tentang suatu ayat tertentu. Maka Ibn Umar menjawab, "Intaliq ila Ibn Abbas fas'alhu." Pergilah kamu kepada Ibn Abbas, tanyakan tentangnya. Tanyakan ayat itu kepadanya. Tanyakan ayat itu kepada Ibnu Abbas. Fa innahu a'lamu man bakiya bima unzila ala Muhammad. Karena dia, Ibnu Abbas itu, sahabat yang masih hidup yang paling tahu tentang wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar ketika ada yang bertanya kepadanya tentang tafsir ayat, maka Ibnu Umar mengalihkan pertanyaan itu untuk pergi kepada Ibnu Abbas karena dia sahabat yang tersisa yang masih hidup yang paling mengetahui tentang Al-Qur'an. Wa qala Atha, dan juga Atha bin Abi Rabah, beliau berkata tentang Ibnu Abbas gurunya, ma ra'aitu qat akram min majlis Ibnu Abbas fiqhan wa a'zama khasyah. Inna ashab al-fiqhi indahu wa ashab al-Qur'ani indahu wa ashab al-syi'ri indahu yasduruhum kulluhum min wadin wasi'in. Kata Atha, aku belum pernah melihat majlis yang lebih mulia dari majlis Ibnu Abbas fiqhan, dari sisi fikih, ilmu al-fiqh, wa a'zamu khasyah, dan paling besar kekhusyuannya, paling mulia, paling agung kekhusyuannya. Tidak ada aku pernah melihat suatu majlis yang seperti Ibnu Abbas dari segala sisinya, dari sisi fikih dan dari sisi kekhusyuannya. Inna ashabal fiqhi indah, sesungguhnya ahli fikih itu berada di sisi Ibnu Abbas. Wa ashabal Qur'ani indah, sesungguhnya ahli Al-Qur'an, ashabal Qur'an, ahli Al-Qur'an di sisi Ibnu Abbas. Wa ashabal syi'ir indah, ahli asy'ar di sisi Ibnu Abbas. Semua mereka itu belajar kepada Ibnu Abbas. Yasduruhum kulluhum min wadin wasi'in. Ibnu Abbas menimbakan untuk mereka ilmu yang sangat luas. Ibnu Abbas yasduruhum. Ibnu Abbas menimbakan untuk mereka, memberikan ilmu kepada mereka dari lembah ilmu yang sangat luas. Inilah di antara pujian yang ada pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sampai-sampai semua ahlul fiqh, ahlul Qur'an, ahlul syi'ar, semua itu berkumpul menimba ilmu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Waqala Abu Wa'il, dan juga Abu Wa'il berkata, khutbana Ibnu Abbas wa huwa 'ala al-mausim. Ibnu Abbas suatu ketika pernah berkhutbah di hadapan kami, dan beliau saat itu menjadi amir haji, menjadi amir yang mengurusi ibadah haji. Ai wa huwa walin ala mausimil hajj min Utsman radhiyallahu anhu. Beliau saat itu diangkat menjadi pemimpin amir haji di zaman Utsman bin Affan. Maka beliau berkhutbah di hadapan kami, faftataha surat An-Nur, maka beliau membuka khutbahnya dengan membaca surat An-Nur. Faja'ala yaqra wa yufassir, maka beliau membaca surat tersebut dan menafsirkannya. Faja'altu aqul, sampai-sampai aku itu berkata, terheran-heran dengan apa yang dijabarkan oleh Ibnu Abbas, sampai-sampai aku berkata, ma ra'aitu wa la sami'tu kalama rajulin mithlahu. Aku belum pernah mendengar sama sekali ucapan seseorang yang menyerupai dengan ucapan Ibnu Abbas ini. Walau sami'athu Faris war Rum, seandainya orang-orang Faris, orang-orang Persia dan orang-orang Romawi, wa Turk dan orang-orang Turki mendengar apa yang diucapkan Ibnu Abbas dari penafsiran dan penjabaran beliau tentang surat An-Nur ini, la aslamat, pasti mereka akan masuk Islam. Karena beliau terheran-heran dengan penjabaran Ibnu Abbas, seakan-akan apa yang beliau ucapkan itu sangat besar dan ilmu yang keluar dari beliau itu sungguh menakjubkan. Sampai-sampai beliau mengucapkan demikian, seandainya orang Paris dan Romawi itu mendengar tafsir Ibnu Abbas dalam surat tentang surat Ar-Rum ini yang beliau bacakan di saat khutbahnya, pasti mereka itu bisa masuk Islam. Dan juga diantara yang memuji Ibnu Abbas adalah Mujahid, muridnya Mujahid. Beliau mengatakan, kana Ibnu Abbas idza fassara syai' ra'aitu 'alaihi nuran. Dahulu Ibnu Abbas jika beliau menafsirkan Al-Qur'an, aku melihat seakan-akan ada cahaya di atas Ibnu Abbas, ada cahaya pada beliau. Qala wallahu, kita lanjutkan, wallahu Utsman 'ala mausimil hajj sanata 35. Utsman bin Affan mengangkatnya sebagai amir haji di tahun 35 Hijriah. Fawallahu Aliyun 'ala al-Basrah. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengangkatnya sebagai pemimpin di Basrah. Falamma qutila madha ila al-Hijaz, tatkala Ali dibunuh, terbunuh Ali ketika dibunuh, maka Ibnu Abbas pulang ke Hijaz, yaitu tempat antara Makkah dan Madinah. Faqama fi Makkah, maka beliau pulang dan kembali dan tinggal di Makkah. Faqama fi Makkah, kemudian tinggal di Makkah. Tsumma kharaja minha ila Thaif, kemudian beliau keluar ke Thaif. Famata fiha, dan beliau meninggal di Thaif. Sanata 68, tahun 68 Hijriah. Tahun 68 an 71 sana, di usia beliau 71 tahun. Beliau wafat di tahun 68 Hijriah dengan usia 71 tahun. Demikianlah beberapa sahabat yang ahli dalam bidang ilmu tafsir, yang masyhur dalam bidang ilmu at-tafsir. Setidaknya ada beberapa biografi yang kita telah baca. Yang pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga, Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Demikianlah tiga orang dari kalangan para sahabat yang masyhur dalam ilmu tafsir. Baik, kita lanjutkan masalah yang berikutnya. Al-mustahiruna bit tafsir min at-tabi'in. Ahli tafsir yang dikenal dari kalangan at-tabi'in. Ahli tafsir yang dikenal dari kalangan at-tabi'in. Nah, at-tabi'in adalah generasi sudah para sahabat radhiyallahu anhum. At-tabi'in, mereka menimba ilmu, mengambil ilmu dari as-sahabah. Dan banyak athar-athar tafsir dari kalangan para tabi'in. Tentang at-tafsir sangat banyak dinukil. Athar-athar tafsir dari para tabi'in itu lebih banyak daripada nukilan dari para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi nukilan tafsir dari tabi'in itu lebih banyak. Periwayatan tafsir dari tabi'in daripada periwayatan tafsir yang bersumber dari sahabat. Apa sebabnya? Jawabannya adalah dikarenakan di zaman sahabat itu makmur dengan ilmu. Di zaman sahabat masih hidup, itu makmur dengan ilmu dan bahasa yang ada pada zaman sahabat itu masih lebih murni, lebih bersih daripada campuran yang sudah ada di zaman tabi'in. Sehingga ketika di zaman tabi'in itu ilmu sudah mulai berkurang, sudah mulai bermunculan penyimpangan-penyimpangan dan sudah ikhtalat, sudah bercampur baur bahasa Arab yang murni, yang fasih dengan bahasa-bahasa asing. Sehingga oleh karena itulah para tabi'in terpaksa harus menjelaskan Al-Quran ini kepada manusia dengan menjabarkannya dengan tafsir. Oleh karena itu, karena sebab inilah, athar-athar penafsiran yang tsabit dari para tabi'in itu lebih banyak daripada athar-athar penafsiran dari para sahabat radhiyallahu anhum. Dikarenakan hal tadi. Dan masdar sumber tafsir yang dijadikan rujukan oleh para tabi'in, dari mana mereka mengambil tafsir, menafsirkan Al-Quran? Jawabannya, sumbernya dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW. Bisa juga sumbernya dari para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka lah murid-murid para sahabat. Dan juga bisa juga sumbernya dari istimbat, dari kaidah-kaidah bahasa, dari qawaid al-lughah. Jadi mereka mengambil istimbat yang diambil, intisari yang diambil dari kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan juga terkadang at-tabi'in mengambil ilmu tafsir dari ahlul kitab. Itulah lima sumber tafsir yang ada pada at-tabi'in: Al-Quran, As-Sunnah, ucapan sahabat, dan istimbat dari bahasa Arab, dan yang kelima dari ahlul kitab. Maka terkadang para tabi'in mengambil tafsir dari ahlul kitab. Kita baca. Qala rahimahullahu ta'ala, ushtuhira bit tafsir min at-tabi'in kathirun. ahli tafsir yang dikenal dari kalangan para tabi'in itu banyak. Faminhum diantaranya Al-Alif, ahlu Makkah, penduduk Makkah. Ba, yang kedua ahlu Madinah, penduduk Madinah. Jim, ahlu Kufah. Di sini beliau menyebutkan ada tiga sekolah atau ada tiga tempat. Yang dari tiga tempat itulah banyak keluar para mufassir dari kalangan para tabi'in, yaitu Makkah, Madinah, dan Kufah. Sebagaimana jelaskan dalam kitab-kitab para ulama bahwa madrasah tafsir yang terkenal di zaman dahulu itu hanya tiga. Yang terkenal madrasah tafsir yang keluar darinya banyak ahli tafsir itu di Makkah, dan di Madinah, dan di Kufah. Ahlu Makkah, penduduk Makkah, ahlu tafsir dari Makkah, wahum, mereka adalah atba' Ibnu Abbas, atba'u Ibni Abbas, murid-muridnya Ibnu Abbas. Seperti siapa? Murid-muridnya dan juga pengikutnya Ibnu Abbas, kemujahid, seperti Mujahid. Mujahid nanti akan kita baca, biografinya akan dijelaskan oleh Syekh Luthaimin. Wa Ikrimah, dan juga Ikrimah, wa Atha' bin Abi Rabah, dan juga Atha' bin Abi Rabah. Ikrimah dan Atha' ini merupakan kibar ulama at-tabi'in, merupakan senior dari kalangan ulama at-tabi'in. Ba, ahlul Madinah, yang kedua dari penduduk Madinah. Dari yang pertama tadi tabi'in, dari penduduk Makkah yaitu Mujahid, pengikutnya Ibnu Abbas yaitu Mujahid, Ikrimah dan Atha'. Yang kedua dari penduduk Madinah, wahum atba'u Ubay bin Ka'ab. Penduduk Madinah, yaitu mereka adalah murid-muridnya Ubay bin Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab, sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aqra'una Ubay. Orang yang paling pandai dalam membaca Al-Quran dari kami adalah Ubay bin Ka'ab. Dan juga Nabi Allah Azza wa Jal memerintahkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk membaca Al-Quran di hadapan Ubay. Dan sebuah hadis disebutkan bahwa Allah merintahkan Nabi kita AS untuk membaca Al-Quran di hadapan Ubay ibn Ka'ab. Dan juga Nabi AS memerintahkan untuk mengambil Al-Quran dari empat orang. Di antaranya adalah Ubay ibn Ka'ab. Dan juga pernah Nabi AS mengatakan kepada Ubay, mendoakan ilmu kepada Ubay. Kata Nabi AS, liyahnikal ilma abal mundhir. Liyahnikal ilma abal mundhir. Semoga ilmu itu dimudahkan untukmu, wahai Abul Munzir, kunyah Ubay. Maka Ubay bin Ka'ab merupakan kibar ulama as-sahabah, termasuk ulama as-sahabah. Dan beliau memiliki banyak murid. Di antaranya, murid-murid yang terkenal dengan ilmu tafsir yang keluar dari beliau adalah Zaid bin Aslam, salah seorang ulama tabi'in dari ilmu tafsir. Dalam ilmu tafsir, Zaid bin Aslam. Wa Abul Aliyah, wa Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Inilah tiga orang dari murid Ubay, Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Jim, ahlul Kufah, penduduk Kufah, wahum atba' ibn Mas'ud. Yaitu pengikutnya Ibnu Mas'ud, murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Qatadah, seperti Qatadah. Qatadah nanti akan kita baca biografinya. Al-Qamah, dan juga Al-Qamah bin Qais An-Nakhai. Namanya adalah Al-Qamah bin Qais An-Nakhai. Termasuk senior dari kalangan murid Ibnu Mas'ud. Bahkan sampai-sampai Ibnu Mas'ud merekomendasinya dengan mengucapkan, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ma aqra'u syai'an illa qara'ahu Al-Qamah. Tidaklah aku membaca sesuatu kecuali pasti Al-Qamah juga membacanya. Tidaklah aku membaca sesuatu kecuali pasti Al-Qamah telah membacanya. Al-Qamah merupakan senior murid Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Wa Sya'bi, dan juga diantaranya adalah Asy-Sya'bi. Namanya adalah Amir bin Syarahbil. Asy-Sya'bi namanya Amir bin Syarahbil. yang Imam Ahmad memujinya dengan mengatakan, ma ra'aitu tabahhuran min hadain. Aku tidak pernah melihat orang yang paling mendalam ilmunya seperti lautan daripada dua orang ini. Yang pertama Al-Hasan Al-Basri, yang kedua Al-Sya'bi, Amir bin Syarafbil. Tapi itulah beberapa orang, dan kita akan lanjutkan biografi yang akan disebutkan Syekh di sini tentang Mujahid dan Qatadah pada pertemuan berikutnya. Aktafi la hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.